Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang teramat banyak sehingga pada sore hari ini Allah taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita yaitu belajar akidah dari dasar yang kita ambil dari kitab ya Mukhtasar fil Aqidah, ya, yang merupakan pengembangan dari matan Khulasah fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kemarin kita telah selesai membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini yaitu pembahasan rukun iman yang ketiga, al-imanu bil kutub, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mengimani kitab-kitab Allah ini merupakan bagian dari keimanan yang seandainya seorang tidak meyakininya maka imannya tidak sah, ya. Maka inilah pentingnya kita membahas iman kepada kitab-kitab. Disebutkan di sini al-kutubu jam'u kitabin bima'na maktub. Ya. Kutub itu adalah bentuk jamak dari kitab yang maknanya adalah maktub yaitu yang tertulis. Ya, sesuatu yang tertulis itu adalah kitab, jamaknya adalah kutub. Kenapa disebut kutub? Karena memang kitabnya lebih dari satu, ya. Ini pengertian secara bahasa, ya. Dan kitab-kitab dalam Al-Quran itu kadangkala disebutkan dengan istilah yang lain, ya. Kadangkala dia disebut dengan kitab, kadangkala disebut dengan kutub, kadangkala dia disebut dengan suhuf, ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'la yang sering kita baca, suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Suhuf di situ bermakna kitab, dan satu lagi adalah zubur, ya. Dalam surat An-Nahl. Allah Ta'ala mengatakan wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur, ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu melainkan orang-orang yang telah kami berikan wahyu kepadanya, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahuinya, yaitu mereka yang diberikan al-bayyinat dan zubur, ya. Al-bayyinat bermakna mukjizat dan az-zubur bermakna kitab, ya, kitab-kitab. Ya, sehingga para nabi dan rasul, ya, itu diutus dengan membawa mukjizat dan membawa zubur yaitu kitab, ya, yang berisi tentang penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh umat mereka. Yaitu beberapa istilah kitab dalam Al-Qur'an. Kemudian, ya, yang dimaksud dengan iman kepada kitab, ya, atau kitab itu sendiri adalah al-muradu allati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi. Ya, yang dimaksud dengan kitab adalah apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, karena Allah tidak akan membiarkan manusia ini diciptakan begitu saja. Ya, kemudian disuruh mencari aturan sendiri, disuruh menciptakan aturan sendiri, tidak. Ya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah merahmati kita, Allah sayang kepada kita, sehingga Allah itu turunkan kitab-kitab untuk menjadi pedoman hidup kita. Ya, wahidayatan lahum sebagai petunjuk bagi manusia liyasilu biha ila sa'adatihim, yang dengan itu mereka bisa meraih kebahagiaan mereka. Ya. Fid dunia wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, semua peraturan yang ada dalam kitab suci itu adalah untuk mengatur hidup manusia. Maka kalau ada orang yang enggak mau diatur, berarti dia hakikatnya enggak mau bahagia. Ya. Karena kitab suci, bahkan peraturan itu, ya walaupun bukan kitab suci, niatnya adalah untuk mengatur manusia. Ya. Untuk supaya kehidupan itu berlangsung dengan baik dan harmonis. Ya. Begitu pula akhirat. Ya. Al-Quran dan kitab-kitab lain diturunkan untuk menjadi kebahagiaan di akhirat. Allah Ta'ala mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ya. Dan telah kami utus para rasul kami dengan bayyinat, yaitu dengan mukjizat-mukjizat mereka, wa anzalna ma'ahumul kitaba. Dan kami juga turunkan bersama dengan para rasul tersebut al-kitab, yaitu kitab-kitab, wal mizan, dan juga timbangan. Ya, timbangan di sini maknanya adalah peraturan mengenai halal dan haram yang menjadikan seorang itu berlaku adil kepada sesamanya. Ini di antara dalil bahwa setiap rasul itu diberikan kitab, ya, untuk diberikan kepada umatnya. Dan jumlah rasul ada 315. Ya. Berarti ya kurang lebih ada sejumlah itu, ya, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin. Dan iman kepada kitab-kitab Allah itu mencakup empat hal, ya. Ada empat hal yang tercakup dalam keimanan kepada kitab-kitab Allah, ya. Iman kepada kitab, ya. Yang pertama mencakup, ya, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Ya. Yang pertama adalah beriman bahwa kitab-kitab itu semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara hak, ya, dengan benar, nyata dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama adalah, ya, ya, bahwa semua kitab diturunkan Allah, ya. Semua kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ya, al-imanu bima alimna ismahu minha. Yang kedua adalah beriman dengan apa yang kita ketahui namanya, ya, dari kitab-kitab tersebut, ya. Al-Qur'an alladhi nazala ala Muhammadin. Semisal Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Taurat allati unzilat ala Musa. Dan juga Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil allati unzila ala Isa. Dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Waz Zabur allazi utihi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ya, ini nama-nama kitab yang diketahui, ya. Beriman dengan iman dengan nama, ya, nama-nama kitab yang diketahui. Contohnya adalah, ya, Al-Quran, Al-Quran, kemudian apa? Taurat, ya. Kemudian Zabur, ya. Dan Injil. Dan ada satu lagi yang disebutkan dalam Al-Quran, namun tidak dalam bentuk nama, tapi dalam bentuk istilah, yaitu suhuf, ya. Suhuf Ibrahim. Ya. Ini yang kita yakini namanya, karena ada dalam Al-Quran, ya. Dan selain daripada ini, ya, wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Dan apa yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Berarti kita mengimani ada, namun kita tidak tahu namanya, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu, ya, secara ringkas tentang kitab-kitab ini, ya. Kitab-kitab ini, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isinya, ya? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa semua kitab-kitab Allah itu berkisar pada tiga hal, ya. Berkisar pada tiga hal, ya. Yang pertama adalah isinya adalah terkait dengan iman kepada Allah, Yang kedua, iman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah iman kepada yang ketiga adalah amal soleh, ya. Perintah beramal soleh. Ya, inilah tiga hal yang ada pada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 62 Allah taala mengatakan, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shaliha falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, walladzina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, wasabiin dan orang-orang sabiin atau sabean, ya. Jika mereka pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari akhirat, dan yang ketiga beramal soleh, maka mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, ya. Ini tiga hal yang ada pada semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Sedangkan sisanya adalah syariat-syariat yang berbeda-beda. Ya, kalau ini disepakati semua isinya ini, cuman satu hal yang berbeda adalah syariat, ya. Syariat di sini adalah maksudnya hukum-hukum fikih. Ya, ibadah, kemudian halal haram, ya. Dan lain sebagainya, ini masing-masing kitab itu berbeda-beda, ya. Ajaran Nabi Musa halal haramnya beda dengan ajaran Nabi Isa sebagiannya, ya. Dan berbeda pula dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun kalau terkait dengan ketiga hal ini maka sama, ya. Ini tentang kandungan dari masing-masing kitab, ya. Kemudian terkait dengan Taurat, ya, yang pertama kita bahas adalah Taurat. Taurat merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Dan Nabi Musa, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hijab, ya. Nabi Musa mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu langsung. Kemudian untuk Zabur, ya, maka Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud dan isinya itu banyak mengenai atau banyak mengenai puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa Zabur itu tidak berisi aturan aturan halal dan haram, ya. Laisa fihi halalun wala haramun. Ya, dalam Zabur itu tidak ada halal haram. Wala faraid wala hudud, tidak pula ada kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Ya, isinya hanya, ya, doa, isinya hanya doa, wa tahmid dan juga puji-pujian bagi Allah, wa tamjid dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isi kitab Zabur, ya, menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kemudian Injil adalah yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya. Nabi Isa diturunkan Injil dalam rangka membenarkan Taurat dan memansuhkan atau mengoreksi sebagian isi Taurat, ya. Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum, ya, ini Rasulullah ilaikum. Dan ketika Nabi Isa berkata kepada bani Israil, wahai bani Israil, ya, sungguhnya aku ini rasul bagi kalian, musaddiqan lima bayna yadayil baina yadayya minat Taurat wa mubasyiram bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Sungguhnya aku ini rasul untukmu dan aku membawa membawa sesuatu untuk membenarkan Taurat yang ada padamu. Ya. Membenarkan di sini dan juga mengoreksi sebagian hukum-hukumnya. Ya, menghalalkan sebagian apa yang telah diharamkan di Taurat dan memberikan kabar gembira serta memberikan kabar bahwa akan ada rasul setelahku yang bernama Ahmad. Ya, di dalam Injil itu terdapat kabar bahwa nabi terakhir adalah bernama Ahmad. Dan ini di antara kandungan Injil ya. Cuma Injil itu banyak isinya ya yang disebut dalam Al-Qur'an. Misalnya Injil berisi tentang kabar tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam Injil ya. Begitulah Taurat ya. Taurat juga mengandung kabar tentang Nabi Muhammad ya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka yaitu Yahudi dan Nasrani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui tentang Nabi Muhammad melebihi atau paling tidak sama seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jadi disebutkan ciri-cirinya dalam Taurat dan Al-Qur'an. Ya. Tapi ya, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Tapi sayangnya mereka malah menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ya. Ini di antara isi Taurat dan Injil dan Zabur. Ya, dan juga Suhuf Ibrahim. Ya, Suhuf Ibrahim juga sama ya, berisi tentang beberapa syariat dan tentang kabar-kabar akhirat. Ya, sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat Al-A'la, ya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla dan suka menyebut nama Tuhannya dan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi mereka malah mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Inna hadza la fi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa. Dan semua itu, kata Allah, ada dalam lembaran-lembaran yang pertama, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa di antara ajaran yang terdapat dalam shuhuf Ibrahim adalah ya perintah untuk mensucikan diri, ya, berzakat, ya. Tazakka di sini sebagian ulama mengatakan ini maksudnya berzakat, ya. Kemudian berzikir kepada Allah, kemudian sholat, ya. Dan tentang akhirat, ya. Ini beberapa kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kita lanjutkan, ya. Yang ketiga, ya, cakupan iman kepada kitab-kitab Allah adalah tasdiqu ma sahih min akhbariha ka akhbaril Qur'an. Yang ketiga adalah cakupan iman kepada kitab-kitab, yaitu membenarkan apa yang benar di dalamnya berupa kabar-kabar Al-Qur'an, ya. Dan kita yakin bahwasanya semua yang dikabarkan dalam Al-Qur'an itu hak, ya, itu pasti benar, ya, berupa berita-berita orang di masa lampau, berita-berita kaum-kaum terdahulu, dan juga berita-berita masa mendatang. Ya, kita wajib membenarkannya, tidak boleh mendustakannya walaupun satu huruf, tidak boleh didustakan. Ya. Wa akhbar ma lam yubaddal au yuharraf minal kutubis sabiqah. Dan membenarkan kabar-kabar dari kitab-kitab sebelumnya yang tidak pernah diganti dan diubah-ubah. Karena kita meyakini bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu itu sudah kitab-kitab yang seperti Injil, Taurat itu sudah tidak asli, ya. Maka ketika ada kabar-kabar di dalamnya yang benar, yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka kita benarkan. Ya, kita membenarkan bukan karena mengatakan itu asli, tapi kita membenarkan karena sesuai dengan Al-Qur'an, ya, sehingga kita tahu ada kemungkinan ini asli. Ya, tapi kita tetap tidak bisa memastikan, ya. Boleh jadi semuanya palsu, bisa jadi. Ya, karena memang tidak diketahui sampai sekarang tidak bisa diketahui keasliannya, mana yang asli, mana yang tidak asli, ya. Tapi yang jelas harus dibenarkan apa yang menyepakati Al-Qur'an, Ya. Yang ketiga adalah membenarkan isinya, ya. Membenarkan isinya. Ya. Kemudian yang keempat, Ar-rabi al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Ya. Dan yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum di dalamnya yang tidak dinasakh atau tidak dihapus. Karena kita meyakini juga bahwa dalam Al-Qur'an terdapat nasakh dan mansukh, ya. Terdapat nasikh dan mansukh, terdapat sesuatu yang hukum yang dihapus, ya. Semisal Allah Ta'ala mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mitsliha. Dan apa yang kami hapus dari dari ayat-ayat itu, maka kami gantikan dengan yang lebih baik, atau kami jadikan orang itu lupa, atau kami ganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi dalam Al-Quran ada yang nasikh dan yang mansukh, ada yang ayat yang kemudian dimansukh dan diganti. Ya, maka kita mengamalkan yang sudah yang baru, ya, bukan yang sudah dimansukh atau diganti. Wa ridho wa taslim bihi, dan ridho, ya, artinya hati kita pasrah dengannya, ya, taslim, pasrah, dan kita ridho dengan apa yang Allah putuskan dalam Al-Qur'an. Sawa'an fahimna hikmatahu am lam nafhamha, baik hukum tersebut kita pahami hikmahnya ataupun yang tidak kita pahami hikmahnya. Ya, banyak syariat yang kita bisa pahami hikmahnya. Puasa kita bisa pahami, ya, hikmahnya adalah melatih kesabaran, ya, kemudian melatih empati kepada orang yang tidak bisa makan, ya, kemudian bisa lebih sehat dan lain sebagainya. Ada hikmah-hikmah yang kita ketahui sehingga menjadikan kita lebih bersemangat. Tapi ada juga hukum-hukum dalam Al-Quran yang mungkin sampai sekarang kita tidak ketahui hikmahnya. Ya. Misalnya sholat, ya, tidak semua orang bisa memahami hikmah sholat. Orang hanya tahu bahwa itu adalah wajib. Ya. Tapi itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Maka kita harus menjalankan perintah tersebut walaupun kita tidak tahu dan tidak paham hikmahnya apa di balik sholat itu. Ya. Ini kewajiban kita yang mana tercakup dalam keimanan kepada kitab-kitab. Wa jami'ul kutubi as-sabiqah mansukhatun bil Qur'an al-'azim. Dan kitab-kitab yang sebelumnya itu termansukh atau terhapus dengan adanya Al-Qur'an yang mulia. Ya, berarti sudah tidak berlaku lagi. Allah Ta'ala mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami turunkan kepada engkau Al-Kitab, ya, yaitu Al-Qur'an, bil haqqi dengan kebenaran, musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab, yang membenarkan, ya, apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang ada sebelumnya, wa muhaiminan 'alaihi, dan menjadi muhaimin, ya, bagi kitab-kitab sebelumnya. Maknanya adalah ai hakiman 'alaihi, yaitu sebagai hakim, sebagai penentu, ya. Maka ketika tadi, ya, ketika ada suatu syariat atau kabar yang ternyata selaras dengan Al-Qur'an, maka kita benarkan. Tapi ketika bertentangan dengan Al-Qur'an, walaupun itu asli, ya, walaupun ajaran itu asli, maka tidak kita terima. Kenapa? Karena sudah dimansukh oleh Al-Qur'an, ya. Ketika misalnya di syariat Bani Israel, kalau bertobat itu harus bunuh diri, ya. Kalau ketika Bani Israel itu berbuat kesyirikan, ya, maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk faqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, ya. Bunuhlah diri kalian sendiri, ya. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci, ya. Lebih baik bagi kalian. Maka disuruh bunuh diri dulu, ya. Ajaran Taurat seperti itu, ya. Kemudian terkait najis dan lain sebagainya, mereka punya syariat sendiri. Nah, ketika sudah datang Al-Quran, ya, bahwa orang bertobat tidak harus bunuh diri, ya, maka syariat semacam itu sudah tidak berlaku lagi. Karena Al-Quranlah yang menjadi hakim, yang menjadi penentu bagi kitab-kitab sebelumnya. وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُزُ الْعَمَلُ بِأَيِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَمِ الْكُتُبِ السَّابِقَهِ. Maka dari sini tidak boleh bagi kita untuk mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya illa ma shahha minha wa aqarrahul Qur'an, kecuali yang memang benar dan didukung oleh Al-Qur'an. Contohnya apa? Misalnya hukum qisas. Ya, dalam Taurat ada qisas, ya. Wa qadabna 'alaihim, dan kami tetapkan bagi mereka dalam Taurat itu, ya, an-nafsa bin nafsi. Ya, an-nafsa bin nafsi, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, ya. Kemudian wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Ya, kemudian wasinna apa? Wasinna bisinni, gigi dengan gigi dan seterusnya, ya. Itu kan ada dalam Taurat. Ya, dan di Islam juga ditegaskan adanya hukum qisas. Ya, maka kita mengamalkan hukum tersebut, namun bukan karena kita mengamalkan Taurat, tapi karena dia sesuai dengan Al-Quran, ya. Dan lebih tepatnya lagi kita katakan karena kita mengamalkan Al-Quran, ya. Ini terkait dengan keimanan kepada kitab, ya, dan empat cakupan. Yang terakhir adalah mengamalkan isinya, ya. Mengamalkan isinya. Taib. Kemudian wa minal haqa'iq al-muta'ayyin bayanuha huna. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan di sini ada sebuah peringatan, ya. Anna minal kutub al-mansukhah bi syari'atil Islam at-Taurah wal Injil. Ya. Bahwasanya di antara kitab-kitab yang telah dihapus syariatnya oleh Islam adalah Taurat dan Injil. Ya. Waqad lahiqahuma at-tahrifu wat-tabdil wa ziyadah wa nuqsan. Karena keduanya itu telah mengalami perubahan, mengalami penggantian, ya, mengalami perubahan, mengalami penggantian, kemudian mengalami penambahan dan mengalami pengurangan. Ya. Kama ja'a bayanu dzalika fi ayatin min kitabillahi ta'ala minha 'anit Taurah. Sebagaimana ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, ya, Allah Ta'ala mengatakan, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebabkan karena orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian yang diberikan kepada mereka, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu. Kenapa? Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka itu mengubah-ubah kalamullah, mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya, dari tempat yang seharusnya. Jadi diubah-ubah atau ditafsirkan seenak hati mereka. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka juga melupakan peringatan yang kami berikan kepada mereka. Wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalila minhum. Dan engkau wahai Muhammad akan senantiasa menemui pengkhianatan dari mereka kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Ya, mengubah-ubah Taurat, kemudian apa? Menggantinya, menambah-nambahinya, ya. Fa'fu 'anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan berlapang dada. Artinya jangan memerangi mereka. Ya sudah, biarkan saja mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini tentang kelakuan orang Yahudi terhadap Taurat mereka. Kemudian terkait dengan Injil, Allah Ta'ala mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Dan dari kalangan orang-orang yang mengatakan bahwa diri kami Nasrani, kami telah ambil kepada mereka perjanjian. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Namun mereka melupakan, ya, sebagian dari apa yang kami peringatkan kepada mereka, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka dengan itu kami timpakan kepada mereka permusuhan, ya, dan kebencian sampai hari kiamat. Wa saufa yubayyinuhumullahu bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Sama, ya, mereka juga melupakan Injil dan mengubah Injil. Ya. Wa anna ma fi aidil yahud wan nasara al-yaum min at-taura wal anajil al-mutaaddidah. Dan apa yang ada di tangan orang-orang Yahudi sekarang dan juga orang-orang Nasrani pada hari ini berupa Taurat dan berbagai macam Injil yang bermacam-macam, ya, ada Injil Barnabas, Injil ini dan Injil itu, wal asfar, ya, dan asfar ini maknanya adalah kitab-kitab dalam Injil, ya, dari kata sifar, ya, yang artinya kitab. Jadi kalau Injil itu punya atau Taurat itu perjanjian lama atau perjanjian baru itu dia kan perjanjian lama. Perjanjian lama itu Taurat, ya, kalau dalam istilah mereka perjanjian lama atau Old Testament, bahasa Inggrisnya, ya, Old Testament itu Taurat. Nah, Taurat itu isinya asfar atau kitab-kitab, ya, ada kitab kejadian, ya, the book atau the book of Genesis, ya, ada kitab keluaran, ada kitab imamat, ada kitab yang lain-lain, ya, kitab raja-raja dan lain sebagainya. Nah, itu namanya asfar, ya. Wal ishahat, dan juga pasal-pasal yang ada di dalamnya, allati balagot al-asharat, yang jumlahnya mencapai puluhan, laisat hiya ainut taurat al-munazzalah ala Musa alaihi salam. Maka yang ada pada mereka, ya, yang berjilid-jilid, ya, maksudnya berchapter-chapter, berpasal-pasal, itu bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wala ainul Injil al-munazzal ala Isa alaihi salam, bukan pula Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Karena kita yakini bahwa itu sudah dirubah sehingga itu sudah bukan lagi dari para nabi-nabi tersebut. Liqta'i asanidiha, disebabkan karena mata rantai periwayatan kitab-kitab tersebut itu terputus. Artinya mereka tidak bersambung sanadnya, ya. Mata rantai periwayatan kitab itu tidak bersambung, ya. Misalnya Taurat, ya. Taurat itu, ya, dikabarkan dalam kitab mereka bahwa Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, ditulis dengan jari-jari Allah sendiri, ya, dalam kitab mereka. Kemudian disimpan dalam tabut, ya. Disimpan dalam tabut, kemudian tabut itu disimpan dan kemudian tidak diketahui keberadaannya, ya. Maka dari sini kita sudah paham bahwa tidak ada ketersambungan di sini, ya. Mana buktinya bahwa Taurat yang ada sekarang itu adalah lembaran-lembaran yang dibawa oleh Nabi Musa yang disimpan di tabut tersebut. Tidak pernah ada yang bisa membuktikannya, ya. Begitu pula Injil, ya. Injil pun sama, ya. Bahkan dalam kata-kata dalam Injil itu tidak disebutkan seolah-olah dia firman Allah, akan tapi dia meriwayatkan sesuatu, ya. Misalnya menceritakan tentang Nabi Isa, ya. Menceritakan tentang murid Nabi Isa dan murid-muridnya. Ya, ini kan berarti sesuatu yang ditulis oleh orang tentang Nabi Isa, bukan firman Allah kepada Nabi Isa, ya. Maka tidak ada sanadnya, tidak ada mata rantai. Sedangkan dalam Islam, ya, kita sangat sangat memperhatikan sanad, mata rantai, ya. Maka di antara hikmah kenapa Al-Qur'an itu turun kepada bangsa Arab, karena bangsa Arab itulah bangsa yang sangat memperhatikan mata rantai periwayatan, ya. Kalau mereka itu punya syair-syair dari zaman jahiliyah, ya, sampai sekarang pun teriwayatkan dengan baik, ya. Karena mereka memang suka meriwayatkan sesuatu, ya, dengan baik, ya. Sampai Al-Qur'an pun diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir, yang mutawatir itu berarti setiap periwayat itu jumlahnya banyak, ya. Satu generasi jumlahnya banyak, diriwayatkan lagi jumlahnya banyak, dan seterusnya. Ya, itu namanya mutawatir, sehingga tidak mungkin salah, ya. Itu kenapa kita tidak mempercayai Injil dan Taurat yang ada di tangan ahli kitab di masa sekarang, ya. Wahtiwaiha ala katsirin minat tahrif wa tabdil wal aghalit wal ikhtilaf fiha. Dan karena juga, ya, selain daripada karena sanadnya tidak jelas, ya, juga karena kitab tersebut, ya, diliputi oleh banyak tahrif, perubahan, ya, banyak perubahan, wat tabdil dan penggantian, wal aghalit dan kesalahan-kesalahan, ya, wal ikhtilaf fiha dan berbagai macam perbedaan isinya, ya. Ketika kita misalnya melihat di sini silsilahnya Nabi Isa misalnya, silsilahnya Isa, ya, kita akan dapati silsilah berapa generasi. Nanti di kitab yang lain itu berbeda lagi silsilahnya, ya, di kitab yang lain itu berbeda lagi. Sehingga ini menimbulkan kebingungan mana yang benar, gitu ya. Itu masalah silsilah, karena di kitab suci mereka banyak silsilah-silsilah situ, ya, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, itu beberapa disebutkan di kitab-kitab mereka. Kemudian terkait dengan tanggal-tanggal, kemudian jumlah dan lain sebagainya, itu terdapat kontradiksi dari satu ayat ke ayat yang lain, itu berbeda-beda, ya. Maka tentu kita tidak meyakini bahwa ini dari Allah, karena kalau dari Allah pasti nggak mungkin terjadi perselisihan. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya itu bukan dari Allah, pasti kalian akan dapati perselisihan yang sangat banyak di dalamnya. Tapi karena dia dari Allah, enggak mungkin ada perselisihan, ya. Ini di antara juga hal yang menyebabkan kita yakin bahwa itu bukan Taurat yang asli dan Injil yang asli. Waktilafi ahliha alaiha, dan perbedaan para penganutnya terkait dengan kitab-kitab tersebut. Ya, ada beberapa Injil yang tidak diakui oleh umat Nasrani yang lain. Nah, ini yang juga menjadikan hal ini meragukan. Ya, kok Injil Barnabas nggak diakui, Injil ini nggak diakui, Injil itu nggak diakui. Ya, ini juga diantara sebabnya. Wabtirabihim fiha, dan berbagai macam kegoncangan di dalamnya. Ya. Misalnya, ya, beberapa hal yang aneh, ya. Misalnya tentang sifat-sifat Tuhan yang tidak masuk akal, ya. Tuhan lapar, kemudian Tuhan takut, ya. Kemudian Tuhan berbohong. Itu kita dapati di kitab-kitab mereka. Dan juga tentang nabi-nabi, ya. Ada nabi yang berzina dengan anaknya sendiri, ya. Ada yang murtad dan lain sebagainya, yang tidak mungkin kita yakini hal seperti ini, ya. Wa anna ma kana minha sahihan fa huwa mansukhun bil Islam. Dan kalaupun ada yang benar, yang memang asli, ya, maka dia tetap terhapus dengan adanya Islam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Qur'an itu menghapus yang sebelum-sebelumnya. Wa ma adahu fa huwa muharrafun mubaddal. Dan selain darinya, maka itu adalah telah diganti dan telah diubah. Ya. Fahiya dairatun bainan naskhi wat tahrif. Maka kedua kitab tersebut itu tidak keluar dari dua kemungkinan, yaitu kalau bukan naskh, ya, tahrif. Ya, artinya gini, ya. Artinya ketika kita bicara Injil dan Taurat, ya. Injil dan Taurat, ya, maka kalau itu benar, ya, benar dalam artian benar atau asli, ya, maka jika sesuai Quran, maka diterima, ya, sesuai Quran diterima. jika tidak sesuai, tapi dia benar ya, tidak sesuai, sesuai, maka ditolak. Karena apa? Karena mansukh. Ya. Atau mansukh. Mansukh. Mansukh itu dihapus ya. Mansukh. Nah kalau tidak asli ya. Tidak asli, maka sudah pasti ditolak ya. Di antara bentuk kemungkinan dia tidak asli atau bisa kita pastikan tidak asli adalah ketika isinya adalah hal-hal yang bertentangan dengan prinsip agama kita, ya, prinsip akhlak misalnya, prinsip-prinsip tentang kemuliaan para nabi, ya. Nabi dalam Islam itu tidak mungkin dia melakukan perbuatan dosa besar, ya. Nabi, ya, itu tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di mata masyarakat, tidak mungkin, ya. Kalau ada sesuatu yang nabi kok kemudian melakukan hal yang tercela, maka itu sudah jelas itu bukan asli, ya, kita tidak mempercayai kabar tersebut, ya. Ini tentang Injil dan Taurat. Maka walihada falaisat bikulliyatiha wahyan. Maka dengan ini kita simpulkan bahwa kedua kitab tersebut maka secara menyeluruh bukanlah wahyu dalam artian kitab yang ada sekarang, ya. Kalau yang dulu wahyu. Kalau yang sekarang bukan wahyu. Wa innama hiya kutubun mu'allafatun min mutaakhirihim bimatsabati tawarih. Dan kedua kitab tersebut hanyalah karangan dari orang-orang hidup di masa mutaakhir atau masa-masa belakangan sebagaimana sejarah pada umumnya. Ya, jadi seolah-olah itu hanya kitab-kitab yang berisi tentang sejarah, namun bukanlah wahyu dari Allah. Ya, karena menurut jumhur ulama, semua kitab-kitab Allah itu semuanya kalamullah. Dari Allah, Allah yang berfirman. Bukan kemudian ditulis oleh nabi itu sendiri, bukan ya. Namanya kitab itu dari Allah, wahyu Allah dikalamkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang ada sekarang itu lebih mirip kepada kitab-kitab sejarah, ya, yang ditulis seperti halnya kitab-kitab atau buku-buku sejarah. Wal mawa'idz lahum, dan isinya berisi pelajaran-pelajaran, ya, tidak banyak berisi peraturan-peraturan atau halal haram. Kita dapati hampir tidak ada, ya, sangat sedikit sekali halal haram dalam kitab-kitab yang ada sekarang, ya, kitab-kitab Injil dan Taurat yang ada sekarang itu hampir kita tidak dapati aturan. Beda dengan Al-Quran, ya. Mau sedetail apapun sampai waris saja dalam Al-Quran ada, ya. Sampai cara kita berhutang, penulisan hutang itu juga dalam Al-Quran ada, ya. Sangat detail Al-Quran tentang waris, tentang pernikahan, ya, tentang zihar, tentang banyak hal, ya. Lengkap, ya. Kalau di kitab-kitab terdahulu maka rata-rata berisi hanya lebih kepada mawa'idz, ya, nasihat-nasihat dan semisalnya. Wa hasyalillah ayyakuna ma bi'aidil yahud minat taurati huwa ainut tauratil al-munazzala ala nabiyillah Musa alaihi salam. Dan maha suci Allah, ya, bahwa apa yang ada di tangan orang Yahudi berupa Taurat di masa sekarang itu adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Allah berlepas diri dari itu. Ya. Wa ayyakuna ma bi'aidin nasara minal anajil huwa ainul injil al-munazzal ala nabiyillah Isa alaihissalam. Begitu pula Injil, begitu pula yang ada pada orang-orang Nasrani sekarang berupa Injil-Injil, juga Allah berlepas diri, ya, maha suci Allah dari kitab Injil yang ada pada mereka sekarang, ya, dan itu bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Waqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghadiba, bahwasanya Nabi itu marah, ya, suatu ketika Nabi marah hinama ra'a ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sahifatan atau sahifatun fiha syai'un min at-Taurat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah? Yaitu ketika beliau melihat Umar bin Khattab membawa beberapa lembar Taurat, ya, beberapa lembar yang diklaim sebagai Taurat, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afisyakin anta ya Ibnu Khattab?" Ya. Kata Nabi, "Apakah engkau itu masih ragu wahai Ibnu Khattab? Kenapa masih bawa-bawa Taurat?" Ya. "Alam ati biha baydha'an naqiyah?" Bukankah aku telah membawakan kepada kalian yang suci dan yang murni, yaitu Al-Qur'an? Ya. Apa enggak cukup Al-Qur'an ini? Kenapa masih membuka-buka Taurat? Ya. "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i." Seandainya saudaraku Musa masih hidup sekarang, maka tidak ada pilihan bagi beliau kecuali mengikutiku. Karena Nabi adalah Nabi terakhir, ya. Semua yang Nabi bawa itu memansuhkan semua yang dibawa Nabi-Nabi yang lain. Makanya ketika nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, maka beliau tidaklah menjalankan syariat Injil, tapi beliau menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ya tadi kitab-kitab terdahulu itu sudah berlalu, ya. Dan itu untuk orang-orang terdahulu. Adapun kita telah tercukupkan dengan Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an inilah yang paling istimewa. Ya. Di antara keistimewaan Al-Qur'an adalah yang pertama, dia mudah dihafal. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ya, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Ya, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Ya, Al-Qur'an ini mudah dihafal, ya. Walaupun jumlahnya 6.000-an ayat, tapi anak kecil pun bisa hafal. Ya, orang tua yang mungkin sudah ingatannya sudah lain, ya, sudah berubah pun masih bisa hafal. Apalagi yang muda-muda, mudah untuk hafal. Ribuan, ratusan ribu, jutaan, ya, orang hafal Al-Quran dengan setebal itu. Ya. Adapun kitab lain tidak, ya, tidak ada yang hafal Taurat itu, tidak ada, kecuali hanya beberapa nabi, ya, Nabi Musa, kemudian Nabi Yusya, ya, kemudian Uzair. Hanya sebagian saja yang hafal Taurat, selebihnya enggak hafal. Ya, karena memang tidak diturunkan untuk mudah dihafal. Kalau Al-Qur'an, walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Ya, subhanallah. Bahkan orang yang bisa dikatakan ada masalah di otaknya pun bisa menghafal Al-Qur'an. Yang kita dapati dalam beberapa berita-berita, ya. Ada anak yang bermasalah, ya, mungkin kita katakan cacat, namun dia bisa menghafal Al-Quran, subhanallah, ya. Ini diantara keistimewaan Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran, ya, diturunkan, ya, sebagai mukjizat. Sedangkan kitab yang lain tidak, ya, kitab yang lain, ya, sebagai petunjuk bagi umatnya, tapi bukan sebagai mukjizat. Kalau Al-Quran sebagai mukjizat. Karena apa? Karena mengandung keindahan bahasa yang luar biasa, yang sampai melemahkan orang-orang kafir Quraisy yang memang mereka ketika itu sedang dalam puncak dalam puncak ilmu balaghah, ilmu tentang bahasa, tentang syair, itu mereka sedang gandrung-gandrungnya, ya. Tapi Al-Quran datang kemudian melemahkan mereka, ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah." Ya. Dan ketika kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan tidak ada yang bisa. Ya. Wad'u syuhada, dan panggillah orang-orang yang menolongmu. Semuanya panggil. Ya. Semuanya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Maka Al-Quran itu juga sebagai mukjizat. Ya. Dan tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain. Kemudian juga tadi sudah kita katakan, Al-Quran itu adalah muhaimin, ya, sebagai penentu. Ya, apa yang benar di syariat lain namun berbeda dengan Al-Quran, maka Al-Quranlah yang menjadi patokan. Ya. Al-Quranlah yang menjadi hakim bagi semua kitab-kitab yang terdahulu. Dan yang terakhir di antara keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain adalah bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya. Ya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Maka selalu terjaga Al-Quran, walaupun semua Al-Quran dibakar di muka bumi ini, masih ada dalam dada-dada kaum muslimin. Ya, ditulis lagi gampang. Huruf-hurufnya semua pada ingat. Ya, tanpa terlupa, tanpa ini, seperti mereka hafal. Ya, subhanallah. Inilah di antara bentuk keistimewaan Al-Quran dibandingkan yang lain, sehingga kita tidak butuh kepada kitab-kitab yang lain, namun kita tetap wajib untuk beriman dengan apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi terdahulu berupa kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, ya. Baik, barangkali itu yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari hamba Allah di Kalteng mau bertanya, Ustaz, apakah sama dalam kitab-kitab samawi pensyariatan sholat seperti yang ada dalam Al-Quran, Ustaz? Ya, terkait dengan perintahnya maka sama, ya, perintah sholatnya. Namun tata caranya berbeda. Ya, sholatnya Bani Israel berbeda dengan sholatnya kita, ya. Sholatnya umat-umat sebelum Nabi Bani Israel juga berbeda dengan kita. Jadi sama dari sisi perintahnya, namun berbeda dari sisi tata caranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, enggak apa-apa. Salah satu langkah yang anak tempuh untuk keluar dari siksa Allah adalah meninggalkan riba, Ustaz. Apakah anak boleh keluar atau tidak dari sebuah komunitas arisan yang sudah 30 tahun lebih kami jalani dengan alasan tata cara arisannya yang tidak sesuai dengan syariah muamalah, di mana yang menerima arisan ditunjuk sebagai pelaksana arisan, sedangkan sesuai ilmu muamalah yang baru anak ketahui di sini ada unsur ribanya. Setelah anak jelaskan ke teman-teman, mereka menolak. Mohon masukannya, Ustaz. Ya, ya, arisan sebenarnya hukum asalnya mubah, ya. Dalam artian selama tidak mengandung perkara-perkara seperti riba, ya. Saya kurang tahu, kurang jelas ribanya di mana. Namun seandainya itu memang mengandung riba, ya tentu ya tidak boleh kita kemudian ikut di situ, karena kalaupun kita tidak makan ribanya, berarti kita memberi riba, ya. Dan itu juga terlarang, ya. Karena Allah melaknat bukan hanya akilur riba, tapi wa mukilahu. Yang Allah juga melaknat orang yang memberi riba. Artinya kalau kita misalnya uang kita kepake untuk ribanya orang lain, ya, berarti itu juga dosa, dilaknat juga, ya. Dan itu juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam kejelekan dan dosa. Dan di antara bentuk kita mengamalkan ayat tersebut adalah dengan kita berhenti dari lingkaran tersebut agar kita tidak ikut campur dalam komunitas tersebut. Ya, kalau memang tidak bisa lagi dinasehati, ya tentu kita ya harus keluar, ya, karena kalau kita di situ akan terlaknat, ya, termasuk dalam golongan orang yang terlaknat. Wallahu a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustadz, bagaimanakah mengompromikan antara zikir menyebut nama Allah dengan banyak bersolawat? Karena saya pernah menjumpai seorang ahli solawat yang hanya menyebut solawat saja hari-harinya, bahkan sampai ribuan kali. Zikirnya hanya sedikit, bahkan hilang zikirnya karena banyaknya sholawat yang dibaca. Apakah keadaan ini bisa dibenarkan, Ustaz? Dan saya melihat sosok orang itu selalu membawa alat hitung digital di jarinya untuk menghitung banyaknya sholawat. Mohon penjelasan, Ustaz. Dan apakah Allah tidak cemburu terhadap hambanya yang lisannya banyak sholawat Rasulullah, sementara zikir memuji dan memuja kebesaran Allah tidak basah di lisannya? Mohon penjelasannya ya, Ustaz. Ya, baik. Yang mungkin terjadi pada orang ini adalah dia meyakini suatu keyakinan yang keliru tentang sholawat ya. Karena kadangkala kita dicekoki informasi yang keliru ya terkait dengan barang siapa membaca sholawat ini berapa ribu kali sehari misalnya, dia akan mendapatkan ini dan ini ya. Nah, kadangkala ternyata faktor karena dia meyakini sesuatu yang salah, yang sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Ada yang pernah saya baca itu 4.444 kali sholawat. Waduh, saya juga nggak kebayang gitu ya. Gimana gitu ya? Sekian sholawat itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya awalnya boleh jadi dari hal seperti ini ya. Karena kalau dari Nabi SAW, maka minimalnya kita bersholawat adalah ketika disebut nama beliau ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi minimalnya itu. Tidak kemudian harus terus menerus ya. Ini yang kadang disebabkan karena hal seperti itu. Maka tentu ini sesuatu yang keliru, ya perlu kita luruskan. Tapi luruskan itu dari akarnya. Ini akarnya jangan-jangan karena itu, gitu ya. Kalau karena itu ya kita nasihati dia bahwa ini tuh dari mana sih? Kenapa harus seperti itu? Gitu. Kenapa harus salawat berapa ribu kali, berapa ratus kali, gitu? Apalagi nanti salawatnya ternyata salawat yang bukan dengan lafal yang syar'i. Kadang-kala lafal-lafal yang telah ditambah-tambahi dan malah mengandung kesyirikan, mengandung kebid'ahan, ya. Kadang itu salat-salat yang hulu, ya, yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan-jangan ini pula yang dibaca. Nah, ini semakin menambah kesalahan dia. Ya, jadi tidak benar dan tidak tepat, ya, orang yang mentarget salawat sehari, ya. Namun tentu lebih utama zikir kepada Allah. Ya, sholawat juga termasuk bentuk zikir ya, termasuk perkataan yang baik. Ya, namun tentu ya kita meyakini sebagaimana yang kita yakini bahwa sholawat itu punya fadilah, namun bukan berarti harus sekian. Dan tentu zikir yang lain juga mengandung fadilah yang tidak kalah besarnya. Ya, ada dua kalimat ya, khafifatani, dua-duanya itu kalimat yang ringan, habibatani lar rahman, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Mana walhamdulillah tamlaul mizan, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dan seterusnya kan banyak keutamaan zikir hanya sekedar menyebut alhamdulillah subhanallah, ya. Sehingga seorang hendaknya jangan melihatnya dari satu sisi saja, namun dia lihat dari semua sisi. Ya. Zikir juga ada keutamaannya, sholawat juga ada keutamaannya, dan kita ambil dari yang sahih saja, ya, sehingga tidak kemudian memberatkan salah satu dibandingkan dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz, apa hukumnya memulai berzikir pagi pas waktu matahari terbit? Saat berzikir pagi sedang matahari terbit dan memulai zikir pagi setelah matahari terbit, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, tidak ada larangan untuk berzikir melewati matahari terbit ataukah sebelum matahari terbit ataukah setelah. Ya. Menurut sebagian ulama yang lebih afdal adalah zikir itu sebelum terbitnya matahari, ya. Qabla thulu'il syamsi, sebelum terbitnya matahari. Namun seandainya karena satu dan lain hal dia kemudian hanya bisa mendekati waktu terbitnya matahari atau setelah terbitnya matahari, maka boleh, tidak masalah, karena itu juga masih termasuk waktu pagi, ya, namanya adzkarus sabah, zikir di waktu pagi, dan itu juga waktu-waktu setelah matahari itu juga masih tercakup dalam cakupan zikir pagi, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita dan tambahkan dan kita, semoga Allah karuniakan ya amalan ya atas ilmu yang telah kita pelajari. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.